Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dua asar yang kita ambil pada pertemuan yang lalu dan telah antum baca tadi berhubungan dengan seorang perawi yang dijarah oleh para imam, di antaranya Syu'bah. Dan juga diikuti oleh Abdullah bin Aun rahimahumallahu ta'ala. Siapa perawi tersebut? Indak Abu Muhammad Syahr Ibnu Man Syahr Ibnu Hawshab Abu Sa'id. Apa kesimpulan tentang perawi tersebut? Kesimpulan tentang Syahr ibn Hawsyab inda Rifqi. Da'if yu'tabaru bih na'am. Seorang da'if, yang da'if, tapi apa? Masih bisa dijadikan sebagai syawahid wal mutaba'at. Makanya apabila dia bersendirian, tidak diterima. Apabila Syahr ibn Hawsyab bersendirian, maka nama riwayatnya dilemahkan. Ini kesimpulan tentang Syahr ibn Hawsyab. Dan syahid dari dua asar tersebut yaitu contoh bagaimana para imam memperingatkan umat dari perawi yang lemah. Sekarang kita lanjutkan pada asar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsani Muhammad ibn Abdullah ibn Kuhzad min ahli Marwah. Ini telah kita lewati berkali-kali, guru dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan nisbah kepada negeri Marwah, jadinya apa? Indak Hudzaifah. Marwazi, apakah ini sesuai kias? Tidak, ini termasuk penisbatan yang syadz. Karena padanya penambahan zai. Qala akhbarani Ali ibn Husain ibn Waqid. Beliau juga Al-Marwazi. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala saduqun yahim. Seorang saduq, tapi terkadang beliau melakukan kekeliruan-kekeliruan dalam periwayatan. Nah, untuk yang seperti ini, kalau ada nas pada suatu riwayat kok dia keliru, maka tidak diterima riwayatnya. Adapun Abu Hatim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tentang Ali bin Husain ini, akhwan, da'iful hadith. Syekhuna Abu Amr Al-Hajjuri hafizahullah ta'ala dalam ikhtisar beliau menunjukkan beliau condong kepada kedhaifan Ali bin Husain bin Waqid ini, sebagaimana juga ditarjih oleh Ashabu Tahrir. Nah, dengan kesimpulan da'ifun yu'tabaru bih, seorang dhaif tapi bisa apa? Digunakan sebagai penguat dalam syawahid wal mutaba'at. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tidak mau menulis hadis dari beliau walaupun melewatinya. Kata beliau, kuntu amuru alaihi tarafai nahar walam aktub anhu. Dulu aku melewatinya di dua ujung siang dan aku tidak mau menulis darinya. Itu sengaja meninggalkan hadis dari siapa? Ali bin Husain bin Waqid. Dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala hanya mengeluarkan riwayat Ali bin Husain ini di mukaddimah saja. Adapun dalam asal kitab tidak. Menunjukkan bahwasanya Ali bin Husain juga bukan termasuk deretan perawi yang memenuhi persyaratan beliau dalam sahihnya. Qala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, qultu li Sufyan al-Thawri rahimahullah, inna Abbad ibn Kathir man ta'rifu halah, wa idha haddatha ja'a bi amrin azim, fatara an aqula lil-nasi la ta'khudu anhu. Qala Sufyan, bala. Qala Abdullah, fa kuntu idza kuntu fi majlisin dhukira fihi Abbad athnaytu alayhi fi dini wa aqulu la ta'khudhu anhu. Perhatikan makna atsar ini dulu. Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku berkata kepada Sufyan al-Thawri, sungguhnya Abbad ibn Kathir seorang yang engkau ketahui keadaannya. Maksud di sini, akhwan, seorang yang kau ketahui keadaannya, ada dua kemungkinan. Seorang yang kau ketahui keadaannya, yaitu bahwasanya dia seorang yang ahli ibadah, dari sisi kesolehan dia bagus. Juga bisa dimaksudkan seorang yang kau ketahui keadaannya, bahwasanya dia seorang yang lemah dalam periwayatan hadis, sering salah. Nah, dan ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ay anta arifun bidha'fih. Maksudnya engkau telah tahu tentang kedha'ifannya, tentang kelemahannya dalam ilmu hadis. Makanya diterangkan, wa idha haddatha ja'a bi amrin azim, apabila dia menyampaikan hadis, dia datang dengan apa? Dengan perkara yang besar. Maksudnya apa? Dengan hadis-hadis yang berisi kedustaan. Bil ahadithil makdzubah. Apabila menyampaikan hadis, maka dia datang dengan hadis-hadis yang palsu. Dan ini perkara yang besar dalam apa? Dalam periwayatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah kita ketahui, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Karena kedustaan atas nama Nabi berbeda dengan kedustaan terhadap seseorang. Nah, kalau demikian keadaannya, fataraan aku lalinnasi la ta'khudhu anhu, apakah engkau berpandangan untuk aku mengatakan kepada manusia, jangan kalian mengambil darinya. Darinya ini maksudnya siapa? Jangan kalian mengambil darinya. Darinya ini maksudnya siapa, Ismail? Abbad ibn Kathir. Jadi, Sufyan Ats-Tsauri akhwan ditanya oleh Abdullah bin Mubarak. Inilah keadaan para a'immah. Mereka saling istifadah satu sama lain. Nah, bertanya, apakah aku berpandangan kalau aku mengatakan kepada manusia tentang orang ini, jangan kalian mengambil hadis darinya? Maka Sufyan mengatakan, tentu. Jangan, tentu. Hendaknya kamu mengatakan seperti itu. Ya. Hendaknya kamu mengatakan seperti itu, yaitu melarang manusia dari mengambil hadis dari Abbad ibn Kathir. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku pun apabila berada pada suatu majlis kemudian disebutkan padanya Abbad, aku memuji dia dari sisi agamanya dan aku katakan jangan kalian mengambil darinya. Maksudnya dipuji dari sisi apa? Dia memang ahli ibadah. Cuman memang penyakit ahli ibadah ikhwan fillah, ketika dia tidak mengimbangi dengan ilmu, akhirnya banyak ghoflah, banyak lalai. Nah, banyak lalai sehingga terjatuh dalam kesalahan fatal dari sisi periwayatan. Makanya dilarang untuk mengambil darinya. Oleh karena itulah banyak didapati hadis-hadis yang palsu yang datang dari riwayat ini. Mereka yang menyibukkan diri dengan ibadah diiringi dengan ghoflah. Dalam artian, tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki keahlian untuk meriwayatkan suatu hadis. Sebagiannya dengan alasan yang merupakan hasil waswas syaitan untuk mendorong manusia beribadah yang baik, akhirnya apa? Dia pun membuat kedustaan atas nama Nabi. Ini banyak terjadi. Nas'alullah al-afiyah. Karena di antara talbis iblis kepada orang yang menyibukkan diri dengan ibadah dan lalai dari ilmu, ikhwan, ya dari si ini. Sehingga terjatuh dalam kesesatan dan penyesatan terhadap manusia tanpa disadarinya. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Nasara. Dan memang ikhwan fillah Abbad ibn Kathir ini, nah, hampir para imam bersepakat tentang kedhaifannya. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, huwa asfa'u halan minal Hasan ibn Imarah wa Abi Syaibah. Rawa ahaditha kazaba lam yasma'ha wa kana salihan. Dia lebih buruk keadaannya daripada Hasan ibn Imarah dan Abu Syaibah. Meriwayatkan hadis-hadis dia berdusta dan tidak mendengarnya. Dan adalah dia seorang yang saleh dulunya, yang seorang dari sisi agama dikenal saleh dalam artian sibuk dengan ibadah. Tapi padanya ghaflah. Makanya ketika ditanya oleh Abu Thalib, yaitu bertanya kepada Imam Ahmad, fa kaifa rawa ma lam yasma, bagaimana dia meriwayatkan sesuatu yang tidak dia dengar kalau dia seorang yang saleh? Qala al balahu wal ghaflah. Al balah yaitu dha'ful aql, dari si akal lemah, wal ghaflah dan kelalaian. Dan ini jarah yang sangat detail dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala terhadap siapa? Abbad ibn Kathir. Taib. Adapun Yahya bin Ma'in mengatakan dhaiful hadis walaysa bi syai', seorang yang dhaif, tidak memiliki nilai dalam ilmu hadis. Dalam riwayat yang lain, la yuktabu hadithu, hadisnya tidak perlu ditulis. Nah, syahid dari hadis ini atau asar ini ikhwani fillah, peringatan dari Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala, juga dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, agar kaum mukminin tidak mengambil hadis dari seorang yang lemah, seorang yang badannya ghaflah seperti Abbad bin Katsir. Dan asar ini ikhwani fillah, nah sebagaimana diketahui padanya siapa tadi? Ali bin Husain ibn Waqid. Nam da'if. Wa qala Muhammad. Dan Muhammad mengatakan, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Quhzad yang disebutkan di depan. Qala haddatsana Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman telah kita lewati dulu, digelari dengan apa? Abdullah bin Utsman Abu Abdurrahman. Digelari dengan apa dulu? Abdan. Al-Marwazi. Qala Abi, yaitu Uthman bin Jabalah. Al-Marwazi juga. Seorang thiqah. Qala Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak mengatakan, intahaitu ila syu'bah faqala hadha Abbad ibn Katsir fahdharuh. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku sampai kepada Syu'bah rahimahullahu ta'ala. Intahaitu maksudnya wasaltu. Nah, di sini menunjukkan walaupun Abdullah bin Mubarak ikhwan fillah seorang imam, tapi tetap menghadiri majelis para imah di zamannya. Hadir di majelis Syu'bah rahimahullahu taala. Faqala, maka Syu'bah mengatakan di majelisnya, hadza Abbad bin Katsir fahdharu. Ini Abbad bin Katsir, maka berhati-hatilah kalian darinya. Maksudnya ihdharu riwayat anhu. Jauhi meriwayatkan darinya. Kenapa? Karena dia seorang perawi yang lemah. Adapun atsar ini sahih, wan. Jelas jalannya perawi-perawi yang thiqat. Dan masih berhubungan dengan Abbad, atsar berikutnya. Wa haddatsani Fadl ibn Sahl qala sa'altu Mu'alla ar-Razi an Muhammad ibn Sa'id alladhi rawa anhu Abbad fa akhbarani an Isa ibn Yunus qala kuntu ala babih wa Sufyan indahu. Falamma kharaja sa'altuhu anhu fa akhbarani annahu kadzdzab. Telah menyampaikan hadis kepadaku Al-Fadl Ibnu Sahl Al-Baghdadi Al-Hafidh. Dan beliau dikenal di zamannya dengan apa kecerdasan yang luar biasa, sampai-sampai dikatakan oleh Ahmad bin Al-Husain, kana ahadad dawahi qala al-khatib yakni fi dzaka. Ya, ini seseorang terkadang memang dikenal dengan kecerdasan yang mencengangkan dari sisi kecepatan mungkin dalam memahami atau dalam memahamkan dan seterusnya. Qala sa'altu Mu'alla Ar-Razi, Mu'alla Ar-Razi, Mu'alla Ibn Mansur, Abu Ya'la. Thiqatun Sunni. Kemudian Isa bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Setelah kita lewati biografinya di depan. Di sini beliau mengatakan, aku bertanya kepada Mu'alla Ar-Razi, tentang Muhammad bin Sa'id yang meriwayatkan darinya Abbad. Alladhi rawa anhu Abbad. Baik. Muhammad bin Sa'id ini, Muhammad bin Sa'id bin Hasan al-Asadi al-Maslub fi Zandaqah. Itu seorang yang disalib karena bakal zindikannya. Yang meriwayatkan darinya Abbad Ibn Kathir, yang baru disebutkan, yang dia juga seorang yang disepakati para imam untuk meninggalkannya. Fa'akhbarani, maka Mu'alla Ar-Razi tersebut mengabarkan kepadaku dari Isa bin Yunus As-Sabi'i tadi, bahwasanya beliau mengatakan, kuntu ala babihi wa Sufyan indah. Ya, suatu ketika aku berada di pintu siapa? Pintu Muhammad bin Sa'id al-Maslub yang disalib tadi, yang dihukum mati. Dalam keadaan Sufyan ada di sisinya. Nah, itu maksudnya saat itu ketika Isa bin Yunus datang ke rumah Muhammad bin Sa'id, ternyata Sufyan ada di sana. Maka falamma kharaja sa'altuhu anhu fa akhbarani annahu kadzdzab. Maka tatkala Sufyan keluar, aku pun bertanya kepadanya. Bertanya kepada Sufyan tentang siapa itu Muhammad bin Sa'id, bagaimana hadis-hadisnya, apakah dia thiqah atau tidak. Di sini ikhwan fillah menunjukkan bahwasanya kadang seorang imam mendatangi seorang perawi yang lemah bukan untuk meriwayatkan darinya, tapi untuk melihat bagaimana kondisinya, untuk mengecek hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya bagaimana. Makanya ketika Sufyan Ats-Tsauri keluar ditanya, bagaimana tentang Muhammad bin Sa'id ini, seorang thiqah atau bukan? Fa akhbarani annahu kadzdzab, maka Sufyan mengabarkan kepadaku bahwasanya Muhammad bin Sa'id itu seorang kadzdzab, seorang pendusta. Dan sepakat ikhwan fillah para imam tentang kedustaannya. Tayyib dikatakan oleh Ahmad bin Saleh, zindiqun duribat unuquh, seorang zindiq, istilah untuk orang-orang munafikin yang membuat kerusakan dalam agama ini dan dipenggal kepalanya dia. Makanya digelari dengan al-maslub. Di antara peninggalan buruknya yaitu wada'a 4000 fi hadis indaha ulail hamqa fahdaruha, dia telah memasukkan 4000 hadis meninggalkan keburukan yang banyak. Siapa yang menghukum mati dia? Dikatakan Imam Ahmad, qatalahu Abu Ja'far al-Mansur fi Zandaqah, hadithuhu hadithu maudhu', kata Imam Ahmad. Telah menghukum mati dia Abu Ja'far al-Mansur dikarenakan kezindikannya. Ini siapa? Muhammad bin Sa'id al-Asadi al-Maslub fi Zandaqah. Makanya dikenali al-Maslub. Siapa yang menghukum mati tadi? Abu Ja'far al-Mansur. Ini contoh ikhwan fillah juga peringatan dari para imam tentang perawi-perawi yang lemah. Nah, nasallallahu al-afiyah. Yang menunjukkan ke detailan dan ketelitian serta kehati-hatian para imam-imam kita dalam menjaga syariat ini, ikhwan. Dan mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menjaga agama ini dan apa menjaga kemurniannya dari tangan-tangan kotor orang-orang yang ingin membuat kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Naqta'i bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu